Mitra bisnis Surat Pembaca Kompas menulis pengalaman seseorang yang dibuat kerepotan karena mencoba mematuhi hukum. Dirinya ditilang dan mencoba mengurus sendiri tanpa menggunakan calo, namun pada hari sidang, dia harus menunggu selama 3 jam sebelum diberitahu jika berkasnya tidak ada dan harus mengecek sendiri ke kantor polisi. Hal ini menunjukkan pungli, calo, dan birokrasi masih menjadi sesuatu yang seringkali menimbulkan biaya tinggi atau menyulitkan masyarakat dalam mengurus sesuatu di lembaga pemerintahan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Pungli atau pungutan liar kan sudah membudaya di Indonesia ini. Seakan-akan kalau kita berbuat atau mengurus sesuatu tanpa pungli itu malah kita rasa aneh. Ini sesuatu yang sebenarnya nilai-nilainya kan terbolak-balik. Memang ini perlu political will dari yang paling atas, yaitu pimpinan nasional. Apa yang harus dilakukan supaya birokrasi di beberapa lembaga pemerintahan tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi masyarakat? Pertama-tama harus set up sistem yang betul. Umpamanya ada standar pelayanan minimum. Jadi kalau saya urus KTP, dalam 3 hari harus selesai. Mengurus izin apa saja, ada kalau memang mesti bayar, ada tarif yang jelas, dan ada batas waktu. Seringkali kan begini, karena kita mau cepat, ditahan-tahan tidak keluar, akhirnya kan kasih uang. Istilahnya buying time. Tapi kalau sistem mengatakan bahwa kita harus membayar Rp10.000 dalam 3 hari selesai, dan kalau tidak selesai kita bisa tuntut, orang juga takut kan. Tapi selama itu tidak ada, susah juga. Karena selalu kita memang sangat merasa surprise kalau di luar negeri berurusan itu kok tanpa bayar. Di sini apa saja kan harus bayar. Nah, oleh karena itu dan pungli ini karena sudah membudaya, sudah tidak dirasakan bahwa itu sebenarnya memberatkan, tapi sebenarnya ini adalah high cost economic. Bagaimana kita bersaing dengan orang-orang yang di luar negeri tidak membayar itu, sedangkan kita harus membayar. Saya kira ini memang ya betul-betul harus ditertibkan, tapi memang tidak segampang itu. Ada saran Pak mengenai hal ini? Saya lebih cenderung kalau memang mau berantas, sistemnya dia keluarkan. Itu yang kita harapkan, apalagi dalam era otonomi daerah, yaitu keluar peraturan pemerintah mengenai standar pelayanan minimum. Seseorang itu berhak mendapatkan pelayanan yang paling minimal apa gitu kan, dan free of charge atau ya bayar aja yang sudah ditentukan. Ya, kembali lagi, sistem ini harus di set up. Demikian Anton J. Supit. Saya Dinda Natasha.